ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Qurratul Ainain بتوضيح معاني عقيدة الرازيين. Qurratul Ainain, kitab yang menjelaskan makna-makna aqidah Ar-Raziyain. Dan kita masih membahas tentang ucapan Imam Ar-Razi atau Imaman Ar-Raziyan, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, yang keduanya berkata, "Wala nara al-khuruj 'ala al-a'immah," dan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada para penguasa dengan peperangan-peperangan, dan juga tidak membolehkan peperangan dalam fitnah. Wa nasma' wa nuti' liman wallahu Allahu 'azza wa jalla. Dan kita Ahlus Sunnah mendengar dan taat kepada para penguasa yang dijadikan oleh Allah 'azza wa jalla. Amrana wa la nanzi' yadan min ta'ah. Dan kita tidak mencabut tangan dari kesetiaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah kita bahas bagaimana kerasnya ucapan Rasulullah SAW kepada para pemberontak atau kaum khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Maka kemudian Syekh Rabi menjelaskan kembali, bukan kita tidak boleh mengingkari kemunkaran. Allah amara bitaghyiril munkar. Allah memerintahkan kita kaum muslimin untuk merubah kemunkaran. Di antaranya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kalian menyuruh kepada kebaikan dan kalian mencegah dari kemunkaran. Maka dikatakan umat terbaik karena memiliki kriteria. Di samping iman, ini dasarnya, dan ciri khas umat yang terbaik adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh yang baik-baik, mencegah dari yang munkar. Ayat lainnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hendaklah ada di antara kalian satu golongan yang menyuruh pada kebaikan, mencegah dari kemunkaran. Ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan salah. Disebutkan oleh Allah, wal takun minkum. Hendaklah ada di antara kalian. Kalimat hendaklah ada mengisyaratkan pada perkara bahwa hukum amar ma'ruf nahi munkar hukumnya fardu kifayah. Bukan fardu ain. Kalau fardu ain, setiap orang, setiap individu harus melakukannya. Seperti salat. Setiap orang harus melakukan salat. Tetapi kalau berdakwah mengajak pada kebaikan, mencegah dari kemunkaran, Allah mengatakan hendaklah ada di antara kalian. Bukan seluruhnya disuruh, tapi hendaklah ada segolongan yang menegakkan dakwah, mengajak pada kebaikan, mencegah dari kemunkaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Siapa yang melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lidahnya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Walaysa wara'a dzalika mithqala dzarratin min iman. Dan tidak ada di belakang itu sebiji zarrah pun dari iman. Kalau tangan tidak merubah kemunkaran, kalau lisannya juga tidak merubah kemunkaran, hatinya juga tidak benci, berarti tidak ada sebiji zarrah pun keimanan. Berarti tidak tersisa imannya. Seorang yang memiliki iman walaupun sedikit, melihat kemunkaran, pasti hatinya akan tersayat atau paling tidak jengkel. Itu orang selalu bermaksiat. Benci hatinya. Dan itu paling rendah. Kalau bisa dia tegur. Kalau bisa dia peringatkan. Kalau bisa dia usir dari tempat tersebut. Pergi. Jangan di sini. Bermaksiat. Ikhwan ibn a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti ayat-ayat dan hadis-hadis memerintahkan kita untuk berubah kemunkaran. Naam. Tetapi apakah dengan cara khawarij? Apakah dengan cara mereka memerangi kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, melukai kaum muslimin? Itu barakallahu fikum bukan amar ma'ruf, bukan nahi munkar. Bukan jihad, itu premanisme. Tata caranya preman, centeng pasar. Main sikat, main bunuh, main bakar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. وَمَعَ ذَلِكَ فَالْحَاكِمْ شَأْنُهُ شَأْنٌ أَخْرَ. Kata Syekh Rabi selanjutnya, hafizahullahu ta'ala, walaupun kita disuruh untuk mengingkari kemunkaran, tetapi urusan penguasa berbeda. Dan ingkar-ingkarnya kepada penguasa berbeda. لِأَنَّ تَغْيِيرْ مُنْكَرِهِ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ مَفْسَدَ أَكْبَرْ وَأَكْبَرْ وَأَكْبَرْ. Karena kalau memakai cara-cara yang salah, maka niscaya akan berubah menjadi kemunkaran yang lebih besar. Lebih besar, lebih besar. Akbar wa akbar wa akbar. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan afdalul jihad, sebaik-baik jihad adalah kalimatu haqqin inda sultanin jahil. Ucapan yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Sering dipakai oleh kaum khawarij. Bahwa ini jihad yang paling besar adalah melawan penguasa. Siapa bilang? Oh ini hadisnya. Perhatikan kembali kalimat per kalimat. Bahwa jihad yang terbesar adalah ucapan yang hak di hadapan penguasa. Datang kemudian mengingatkan wahai penguasa. Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Mengapa dikatakan jihad tertinggi, jihad terbesar? Karena kalau ada resiko yang berat, mungkin dibunuh dan sebagainya, dia sendiri. Tidak membawa orang lain. Ittaqillah. Tetapi kalau kita berbicara di hadapan umum, di mimbar-mimbar, penguasanya enggak dengar. Yang dengar masyarakat. penguasa zalim, penguasa durjana, penguasa rakyat panas. Apakah itu ingkar mungkar? Bukan. Itu provokasi. Bedakan antara keduanya. Jauh berbeda sehingga Imam Ibnu Rajab punya kitab khusus, risalah saghirah, ringkas risalahnya dengan judul Al-Farqu Bainan Nasiha wa Ta'yir. Perbedaan antara nasihat dan penjatuhan kehormatan. Sangat berbeda jauh. Kalau yang pertama tadi, ittaqillah, engkau kalau tidak takut pada Allah, Allah akan mengadab kamu. Kalau dapat resiko dia sendiri. Itu hebat, Masya Allah. Tetapi kalau dia bicara di hadapan rakyat jelata, penguasanya malah tidak dengar, justru rakyat yang semakin panas, semakin benci pada penguasanya, maka yang terjadi adalah keengganan mereka untuk tunduk pada penguasa, jatuhnya wibawa penguasa, maka akan terjadi kekacauan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka barakallahu fiikum. Kata Syekh Rabi hafizahullah, yatarattab alaihi mafsadah, akan memunculkan kerusakan akbar wa akbar wa akbar minal mafsadati allati huwa waqi' fiha, daripada kerusakan yang sudah terjadi. Kerusakan yang terjadi, katanya penguasa ini kejam, banyak membunuh rakyatnya, si fulan digantung, si fulan ditembak, si fulan ditangkap, si fulan hilang. Begitu melawan, ternyata korban rakyat lebih banyak lagi. Begitu melawan dengan senjata, ternyata korbannya lebih banyak lagi. Maka itu sama sekali bukan mengingkari kemunkaran, tetapi merubah kemunkaran kecil jadi kemunkaran besar. Ikhwan bin a'azakumullah, sedih kita kalau melihat kaum provokator ini tiba-tiba berbicara memanas-manasi rakyat. Lawan saja, sikat saja penguasa durjana. Begitu berangkat, mati 40 orang. Terjadi lagi, mati sekian puluh orang. Terjadi lagi 300 orang. Apa-apa. Ikhwan bin a'azakumullah, jelas tidak ada perubahan dari munkar kepada ma'ruf, nada. Tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah semakin banyak rakyat terbunuh, semakin banyak rakyat terbantai, dan seterusnya. Qala wal mafsadah, dan kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada kerusakan yang pertama. Wallati turidu an tastariha minha aw an tuzilaha taqa fi mafsadatin akbar wa akbar min al-fawda wa safki dima wa intihakil a'rad. Yang tadinya ingin istirahat dari kezaliman penguasa ini, yang tadinya ingin bebas selamat dari kejahatan penguasa, ternyata yang terjadi justru kerusakan yang lebih besar, pertumpahan darah yang lebih besar, fawdha, kekacauan, wasafkid dima, pertumpahan darah, wantihakil a'rad, dan diinjak-injaknya kehormatan, wasalbil amwal, dirampasnya harta-harta. Dan ini penjarahan. Katanya marah pada penguasa, kok yang dijarah tokoh-tokoh rakyat yang dia bukan penguasa, bukan saudaranya, bukan adiknya, bukan kakaknya, bukan familinya. Iya Pak ya. Penjarahan selalu terjadi, setiap terjadi kekacauan. Setiap terjadi demonstrasi besar-besaran, kemudian chaos, kacau, mesti terjadi. Pembakaran, kemudian penjarahan, merkosaan. Na'udzubillah min dzalik. Amara bis-sabr. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam membedakan. Kalau itu terjadi pada penguasa, disuruh untuk sabar. Sebagaimana dalam riwayat yang dibawakan di sini dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa kami telah membaiat untuk dengar dan taat. Bayana ala sam'i wa ta'ah. Rasulullah SAW membaiat kami, yani mensumpah kami, menyuruh kami untuk bersumpah untuk dengar dan taat pada penguasa. Fiman syatina wa makrahina, dalam keadaan kita semangat ataupun dalam keadaan kita malas. dalam keadaan kita suka atau dalam keadaan kita enggan. Wa usrina wa yusrina, dalam keadaan kita susah ataupun dalam keadaan kita senang. Wa atharatan alaina, atau dalam keadaan kita diperlakukan tidak adil. Wa an la nunazi'al amra ahlahu, dan diperintah kami dibaiat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu, kami disumpah untuk sabar dan kami disumpah untuk tidak merebut kekuasaan dari mereka. Illa antarau kufran bawahan, kecuali kalau terlihat padanya kekafiran yang nyata-nyata. Indakum minallahi fihi burhan, yang kalian nanti memiliki bukti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa perlu bukti yang sangat jelas? Kalau tidak, sebagian muslimin menganggap dia masih muslim, sebagian muslimin menganggap dia sudah kafir. Apa yang terjadi? Sebagian membela sini, sebagian membela sana, dan terjadilah peperangan muslimin melawan muslimin. Maka yang terjadi adalah kerugian bagi umat Islam dan kehancuran masyarakat muslimin. Ikhwan fillah, na'azukumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-kufrul bawah la yahtamilut ta'wil. Yang namanya kufrul bawah adalah kekafiran yang tidak bisa ditafsirkan. Oh, itu bukan maksudnya begini, bukan maksudnya itu, enggak, jelas kafir. Wala yakbal ta'wilan, dan enggak bisa ditakwilkan ke sana kemari, betul-betul kafir jelas. Wadih kasyams, terang seperti matahari, saya keluar dari Islam dan saya tidak sepakat dan tidak setuju dengan ajaran Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Kufur yang nyata-nyata, yang orang awam, yang muslimin akan tahu, ini orang kafir, menentang Allah dan Rasulnya dengan terang-terangan. Barakallahu fiikum, hikmahnya sudah disebutkan tadi. Kaum muslimin akan sepakat bahwa ini orang memang jelas-jelas keluar dari Islam. Fahina idin lil muslimin an yakhruju ala hadzal hakim ladzi waqa'a fil kufri wadhih. Maka kaum muslimin akan sepakat menentang penguasa yang satu ini karena kekafirannya jelas. Bi syarti an la yakuna fi khurujihim mafsadah, itu pun masih ada catatan. Kalau diperkirakan dengan melawan penguasa yang sudah murtad tadi dalam keadaan maslahatnya lebih besar, maka tidak mengapa. Tetapi kalau dikhawatirkan akan membuat madharat lebih banyak, sabar sebagaimana sabarnya kaum muslimin bersama Rasulullah SAW di Mekah yang di sana dikuasai oleh musyrikin, tokoh-tokoh besarnya musyrikin, pembesar-pembesarnya musyrikin. Tetapi Allah selalu turunkan ayatnya di Mekah, kufu aydiyakum, tahan tangan-tangan kalian. Kufu aydiyakum, tahan tangan-tangan kalian. Setiap para sahabat sudah mulai marah, ya Rasulullah, kita lawan saja mereka. Kata Nabi, jangan. Sabar, sabar, sabar. Ini kan penguasanya kafir musyrik. Iya, sabar. Sampai hijrah, pindah, meninggalkan negeri Mekah, baru kemudian turunlah perintah untuk jihad fi sabilillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti tetap dipertimbangkan maslahat dan mafsadah. Dan itu biasanya yang jeli memandang mana maslahat, mana mafsadah, diperkirakan akan semakin baik atau diperkirakan akan semakin terpuruk, adalah para ulama. Yang mereka benar-benar memiliki ilmu agama dan juga memiliki pengalaman yang banyak. Jangan, sabar. Pengalaman dulu begini, akhirnya hancur. Pengalaman dulu di negeri Fulani, binasa. Jangan, sabar saja. Ikhwan ibn a'azakum, sehingga kita berjalan dengan bimbingan ilmu dan ulama. Liannahu qad yakhruj ba'dun nasi wa du'afa fayafutka bihim fayudayi' ad-din wa ad-dunya fatakunu mafsadatun akbar. Karena bisa jadi akan keluar dari manusia, katanya ingin melawan penguasa yang sudah kafir dengan kufran bawahan, ternyata yang ikut manusia-manusia yang lemah, bukan hanya lemah tenaganya dan lemah persenjataannya, lemah agamanya, gak mengerti hukum perang bagaimana, gak mengerti strategi perang bagaimana, maka hancur mereka dan terlalaikan agama. Fatakunu mafsadatun akbar, yang akhirnya menjadi kerusakan lebih besar. Fala nakhruj illa idha tma'nanna idha kana kafiran itma'annana ala annal maslaha fil khuruj. Maka kita tidak melawan kecuali kalau kita yakin dan kita tenteram dengan perhitungan tadi dari para ulama bahwa ini akan menjadi baik. Dan kita tidak melawan, memilih sabar kalau para ulama melihat bahwa ini akan berakibat jelek begini dan begitu. Wa annana sanasqutu bisuhulah duna sakid dima, bahkan apalagi kalau ternyata bisa digeser dengan tanpa pertumpahan darah, itu lebih bagus lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah, selamat darah kaum muslimin dan selamat kehormatan kaum muslimin dan selamat harta kaum muslimin. Amma idza baqiya fi daril Islam, tarwi Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kalau dijadikan di atas kalian penguasa-penguasa yang kalian kenal mereka dan kalian tahu kemunkaran mereka, faman kariha faqad bari'a, siapa yang tidak suka dia sudah terbebas. Artinya terbebas dari dosa karena itu mereka, dan saya tidak suka ya Allah dengan kemunkaran mereka, kamu telah terbebas, tidak terkena dosa. Qala wa man ankara faqad salima, dan siapa yang mengingkarinya, tidak mesti dengan peperangan, mengingkari dengan kalimat-kalimat yang baik, nasihat-nasihat yang baik, maka itu adalah perkara yang baik, maka dia selamat. Walakin man radiya wa taaba, siapa yang akan terkena dosanya bersama penguasa yang zalim tadi. Man radiya wa taaba, siapa yang ridha kepada mereka dan siapa yang mengikuti mereka, justru memanfaatkannya, justru mendapatkan keuntungannya, ridho, mendukung, itu yang akan terbawa dosanya. Adapun yang mengingkari, benci kepadanya, gak suka dalam hatinya dengan kemunkaran-kemunkaran tersebut, dia telah bari'a, terbebas. Dan siapa yang mengingkarinya, ittaqillah, engkau jangan begini, engkau jangan begitu, maka dia telah selamat. Di hadapan Allah akan berkata, ya Allah, aku sudah sampaikan. Ya Allah, aku sudah ingatkan. Walakin radiya wa taba, tetapi yang ridha dan ngikut, inilah yang akan terbawa dosa bersama para penguasa tersebut. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum, orang-orang yang zalim tadi, apakah kita tidak perangi saja mereka ini? Qala la ma sallu. Hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab Al-Imamah. Nabi menjawab dengan kalimat yang sangat tegas, la ma sallu, jangan, selama mereka masih sholat. Dalam lafaz lain, la ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan salat di tengah kalian. Ukurannya salat. Dan jangan berkata itu cuma pura-pura salatnya. Urusan hatinya urusan Allah. Zahirnya kita lihat dia salat, selesai. Zahirnya kita lihat dia umrah, selesai. Nahkum ala zahir wallahu yatawalla sarair. Kita menghukumi zahirnya, urusan batin urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sama hikmahnya dengan yang sebelumnya tadi, kalau kita katakan bahwa itu pura-pura, itu munafik, itu sungguhnya dia sehingga sungguh-sungguh, di tempat lain dia gak sholat, di hadapan kalian sholat, kemudian kalian melawan, maka dengan sholatnya dia banyak muslimin yang husnudzan kepadanya dan mengikutinya dan melarang kalian melawannya, maka akan terjadilah dua kelompok kaum muslimin. Dari sini kaum muslimin, dari sini kaum muslimin. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, cukup ucapan Rasulullah SAW sebagai dalil. Jangan selama mereka masih sholat. Madama yusalli dhahiruhul Islam. Selama dia sholat, berarti dhahirnya terlihat Islam. Wa nahu bi da'iratil Islam, berarti dia masih di dalam lingkup Islam. Fala yajuzul khuruj alaih, maka kita tidak boleh memberontak kepadanya, enggak boleh melawannya, karena darahnya terjaga. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdath thalath, tidak halal darah kaum muslimin kecuali dengan tiga sebab. Pertama, as-sayyibuz zani, seorang yang pernah menikah berzina, maka dia dirajam oleh penguasa. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, pembunuh dengan sengaja, maka dia dikisas kecuali kalau dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh, dan itu pun penguasa yang melakukannya. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariq lil jama'ati. Perhatikan yang ketiga, walaupun kalimatnya seakan-akan dua, tapi dia satu. Kalau kita katakan ini dua, berarti empat bukan tiga. Pertama, as-sayyibuz zani, orang yang pernah menikah berzina, dirajam. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, artinya pembunuh dibunuh, qisas. Yang ketiga, berarti ini satu, at-tariku lil jama'ah, yang meninggalkan jama'ah. At-tariku li dinihi, yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah. Satu atau dua? Satu. Ya, ini orang yang murtad. Karena orang murtad dijuluki dengan meninggalkan jamaah kaum muslimin. Ini jamaah kaum muslimin satu, satu jamaah. Kemudian dia murtad, berarti dia meninggalkan jamaah. At-tariku li dinihi al-mufariq lil jama'ati. Hanya saja mereka, kaum khawarij tadi, memahami hadis ini bahwa meninggalkan jamaah berarti meninggalkan kelompoknya. Seorang muslim tidak halal darahnya kecuali tiga. As-sayyibuz zani wa nafsu min nafsi. Dan yang ketiga, meninggalkan jamaah. Awas, meninggalkan jamaah kelompok kita halal darahnya. Stop. Begitu gampangnya menghalalkan darah kaum muslimin. Ketika kita bicara tentang penyimpangan mereka, telepon, kami sudah menghalalkan darah kalian, awas. Jangan kaget kalau tiba-tiba kalian begini dan begitu. Kami sudah rapat jamaah kami dan mengatakan sepakat bahwa kalian halal darahnya. Kok bisa menghalalkan darah hanya dengan rapat? Rapat jamaah, rapat kelompok. Ikhwan ibn na'azakumullah, maka kita jawab dengan ucapan Kabil kepada Habil, dua anak Adam alaihi salam. Kalaupun engkau julurkan tanganmu kepada kami dengan pedang-pedang kalian, kami enggak akan julurkan tangan kami dengan pedang-pedang kami. Artinya kalau engkau julurkan tanganmu untuk membunuh kami, kami tetap tidak menghalalkan darah kalian, karena kalian masih muslimin. Ikhwan ibn na'azakumullah, alhamdulillah, sampai hari ini masih aman, masih sehat walafiat, alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, kata syekh selanjutnya, madama yusalli dhahirul Islam. Kalimat Nabi, selama dia salat, maknanya dhahirnya tampak keislaman. Maka tidak boleh kita menumpahkan darah, tidak boleh menjatuhkan kehormatan, tidak boleh kita memerangi orang-orang yang zahirnya Islam. Khuruj ahlil Madinah ala Yazid tarattaba alaihi mafsadatun azimah. Khurujuhum ala Bani Umayyah wa ala Bani al-Abbas ma tarattaba alaihi illa al-fasad wal halak wal damar. Pemberontakan kepada Yazid, barakallahu fiikum, Yazid bin Muawiyah masih dekat sekali dengan zamannya sahabat. Apa yang terjadi? mengakibatkan kekacauan di Madinah. Pertumpahan darah di Madinah dan pertumpahan darah di Mekah, di tempat suci. Siapa korbannya? Dari pihak sana kaum muslimin, dari pihak sini kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah. Padahal barakallahu fikum, orang-orang tadi yang memberontak punya alasan yang sangat kuat. Tidak seperti khawarij-khawarij sekarang. Bahkan tidak seperti khawarij-khawarij waktu itu. Beda. Mengapa? Karena beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa ghafarallahu lahu merasa dibaiat lebih dulu. Jadi di Syam dibaiat Yazid, di Mekah, di Madinah dibaiat beliau. Merasa apa lebih dulu dibaiat. Tetapi apa akibatnya? Pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Ikhwan fillah na'azukumullah. Bahkan kacaunya Madinah, dan itu sampai terkenal dalam sejarah. 3 hari Madinah dibebaskan untuk berbuat apapun tentara Yazid di sana. Dibebaskan oleh panglimanya Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Ikhwan ibn Hazm, di mana para sahabat? Tidak menganjurkan, tidak mendorong untuk melawan. Sabar, sabar, sabar. Walhamdulillah. Ikhwani fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula pemberontakan terhadap Bani Umayyah, pemberontakan kepada Bani Al-Abbas, Abbasiyah. Apa hasilnya? Tidak ada hasil apapun kecuali al-fasad wal halak wal damar. Hasilnya hanya kerusakan, kebinasaan dan kehancuran. Falam yastafidul muslimuna min hadhil khurujat abada. Kaum muslimin tidak mendapatkan keuntungan apapun, faedah apapun dengan pemberontakan-pemberontakan tersebut. Bahkan Hajjaj bin Yusuf berkhutbah di hadapan rakyatnya dan kemudian berkata, aku melihat kepala-kepala yang ranum yang sudah saatnya dipetik. Fulan ibni fulan, fulan ibni fulan dipanggil ke depan, dipenggal di hadapan rakyatnya karena ikut-ikutan memberontak, karena mendukung pemberontak. Siapa lagi yang memberontak? Barakallahu fikum. Ada beberapa ulama yang ikut terbunuh karena terfitnah, dianggap pendukung. Ini mengerikan sekali. Barakallahu fikum. Apa hasilnya? Tidak ada hasil apapun. Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ahli al-bayt, mendapatkan banyak surat tumpuk. Wahai Husain ibn Ali, wahai imam kami, wahai, wahai, dengan sanjungan-sanjungan, kami semua mendukung engkau sebagai pemimpin kami. Marilah datang ke Irak, kami akan bayar engkau sebagai pemimpin kami. Apakah para sahabat membiarkan Al-Husain berangkat ke Irak? Hampir semuanya melarang. Jangan, jangan. Bahkan sebagian sudah sepuh memanggil Al-Husain dengan ya waladi, jangan berangkat. Ya bani, jangan berangkat. Ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. Jangan, jangan, jangan. Tetapi beliau beristihad sampai di perjalanan yang dikatakan di Karbala, dikepung oleh tentara Yazid dan kemudian dibantai mereka semua, termasuk Al-Husain. Ikhwan fillah na'azakumullah, baru perjalanan, belum berbuat apapun radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala daiman ta'ti mafasiduha akbar wa akbar wa akbar. Dan sering terjadi dalam sepanjang sejarah, selalu kerusakan yang timbul mesti lebih besar, lebih besar, lebih besar. Yang tadinya terbunuh hanya fulan dan fulan, tetapi ketika mereka memberontak, ratusan atau ribuan yang terbunuh. Wa'tabiru ya ulil albab, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Wa'tabiru bis-Somal, ambil pelajaran juga dengan Somalia. Karena hakimuha fasiqan fajira. Penguasanya memang fasik fajir. Fakharaju alaihi. Kemudian mereka memberontak melawan penguasanya. Fastamarru fi dawamihi minal fitani waddima ila yaumina hadza, dan terus terjadi fitnah pertumpahan darah terus menerus sampai hari ini. Jadi ditulisnya buku ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa dulu penguasanya Somal? Arbakannya. Memang banyak membunuh. Digantung itu puluhan orang digantung oleh dia. Yang ditembak juga banyak, ratusan. Tapi ketika melawan, yang mati 2 juta orang lebih. Dan setiap orang-orang itu keluar saling curiga. Melihat orang lain tidak dikenal bawa senjata, dia saling melirik. Dia pegang senjatanya di pinggang, dia juga pegang. Ini siapa ini? Dia ngangkat tangannya, dia tembak. Kalau ditanya kenapa kau tembak dia, tidak tahu. Saya cuma khawatir dia nembak saya. Ini mengerikan, barakallahu fikum. Dan itu persis sebagaimana diriwayatkan dalam sekian hadis, akan terjadi fitnah sampai-sampai mereka yang membunuh tidak tahu kenapa membunuh, dan yang dibunuh tidak tahu kenapa dibunuh. Ini fitnah yang mengerikan. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. I'tabiru bil Somal. Ambillah pelajaran dari Somalia. Dan ambillah pelajaran pula dari Iraq. Saddam Hussein, Al-Fajir, Al-Ba'thi, Al-Khabith. Kita tidak ingkari penguasa itu penguasa jelek, fajir, pemahamannya Ba'thi. Dia mengatakan dalam takrirnya, dalam ucapan yang menjadi dasar negaranya, bahwa kami beriman Ba'thi sebagai agama kami. Ba'thi itu sejenis sosialis, sejenis aliran sosialis. Dikatakan aku beriman Ba'thi sebagai dini, sebagai agamaku. Tetapi ketika mereka melawan, apa yang terjadi? Hancur Iraq. Walamma usqita madza yasur fil Iraq ila yaumina hadza, ketika terjadi perlawanan apa yang terjadi sampai hari ini? Wa madza sayasul ala haula alladziina yatadhaharuna al-an, dan kira-kira apa yang akan terjadi dengan mereka-mereka yang melawan sesama kaum muslimin karena dianggap penguasa yang tidak adil, penguasa yang zalim dan seterusnya, apa yang terjadi pada mereka? Maladhi saya tarattab ala a'malihimul an, kira-kira akibat dari perbuatan mereka apa? Wallahi ana asifun, asifun al-asaf syadid, sungguh sangat disayangkan, sangat disayangkan, dan saya sangat menyayangkan mereka. Annahu la dhikra lil islami fi hadhihi al-mudaharat kullaha, yang semestinya tidak ada pakai kalimat Islam di dalam pemberontakan mereka karena tidak diperintahkan. Coba kalian enggak pakai nama Islam aja, mungkin kita akan mengatakan oh itu bukan kaum muslimin, selesai. Tetapi semuanya pakai nama Islam, pakai nama jihad, pakai nama Allahu Akbar. Akhirnya Saddam Hussein ikut pakai Allahu Akbar pula di benderanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saling membunuh, saling berperang dengan sama-sama bertakbir. وبعض الكتاب يحكي الإجماع على هذه الديمقراطية ينطلقون من الديمقراطية المطالب الشعبية كلها تنطق من الديمقراطية ليس فيها مطلب إسلامي. Penulis-penulis yang menghikayatkan semuanya secara sepakat mereka bicara bahwa itu sesungguhnya karena demokrasi berangkatnya dari pemikiran demokrasi, tuntutannya tuntutan demokrasi, kerakyatan, dan semuanya berdasarkan pemahaman demokrasi. Laisa fiha matlab islami abada, tidak ada sungguhnya tuntutan Islam sedikit pun, tetapi selalu Islam yang dikambing hitamkan, yang dipojokkan. Wal hukam hululuhum demokratia faya dayatal Islam, duhai sungguh terlalaikannya Islam di tengah-tengah mereka secara ilmu dan amal.